الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عباد الرحمن الذين يحسون على الأرض قولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تبرتين dari bacaan tilawah yang sadedet dan semua kita bacakan dalam banget maknanya. Kalau saya tanya sepakat pasti jawabannya, siapa orang yang tidak ingin disayangi Allah? Ternyata ada rumusnya tadi Al-Furqan ayat berapa Ustaz tadi itu teh sinyalemen, isyarat, indikasi kalau ingin dapat sayang Allah ya tarohamu ibadul mukminun harus jadi ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Ibadur rahman itu hamba-hamba yang mendapat rahmat, kasih sayang, pelukan lembut Allah. Pernah nggak berdoa ke Allah dengan redaksi seperti ini? Dan doa mah bebas, bikin redaksi sendiri aja. Ya Allah, izinkan aku dipeluk olehmu. Pernah romantis yang Allah. Da urang mah beungeut-beungeut pedit mere, komo mentah. Mentah wae pedit, hayang jodoh datang ka ustad lieur. Ka Allah datang tikung sapertiga malam teh aning. Teu kudu diuudag fisik, geulis, ganteng jeung gagana. Rental we ngaranna. Teu apa ngaranna? Sidik-sidik beungeutna tah eta ya Allah anu rada nyengsol teu. Mun Allah teu apa berarti Allah teu gaul gitu kan. Allah tuh lah ta'udhu sinatu wa lanau tahu alimum bidati sudur, cuman yakin gak? Saya sering ngobrol masalah tauhid. Pertanyaannya juga saya akan tanyakan ke ibu-ibu yang di sini. Bu, yakin gak kalau Allah bisa ngasih langsung? Nah, itu tauhid ngas alus loba nu ngahuleng. Ah, tetap ustaz guru ikhtiar. Jangan mempertuhankan ikhtiar. Ikhtiar mah perbuatan, rezeki mah kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Uduhuni astajib lakum, minta langsung kepadaku. Kemarin saya bahas nasihat para hamba. Ternyata saya ketemukan hadis bahwa pun hayang tuang wae minta ka Allah. Allah bisa ngasih makanan langsung aslina. Ngaji incan kentang geus bakal kirim. Balik teh kuring. Terus tuh bisa mere langsung teu nyaho melakna di mana. Anu ngabumbuanana yakin karena bagi Siti Maryam nabi bapaknya aja nabi siapa bapaknya nabi kan bapaknya Siti Maryam teh ya kaget ada anggur di kamarnya polos teh nanya teh eh Maryam siapa yang mahugi teh apa ya yang raktir kamu ada anggur di kamar awas fitnah Allah jawabannya sederhana berarti dengan itu Allah bisa ngasih langsung. Tinggal kita pantas nggak dikasih langsung layak pantas nggak supaya termasuk orang-orang yang dikasih langsung. Nah ini rumusnya sederhana. Ibadur rahmanul ladina yamsuna alal ardi hauna. Syaratna teh sok sad bising salah artina. Da bisa depi juga manusia ya. Sok salah. Sok artinu tadi pertama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Syarat dikasih langsung itu karena kita sudah disayang oleh Allah ya tarohamu ibadul mukminun ibadur rahmanul ladina yamsuna alal ardi hauna. Syaratnya bisa enggak berjalan itu handap asor orang Sunda bilang DPDP ente gede hulu bising dasung helm ente sombong bisa enggak humble gitu. Nah itu udah jadi syarat pertama. Bagaimana kita dapat sayang Allah? Teu melak cangkeng na kere. Ya mun eueuh urang mah aya pangajian ieu. Tayeuh tihang menang urang. Ieu menang urang. Ustad teh ngajina misalnya ku urang. Hayu urang ku saha? Persib nu aing maung Bandung nu aing nu saha? Tah eta teu kajawab mah. Punten rada kasarnya isuk kene can ambek-ambekan ieu. Manusia, mana manusia? Aing urang teh mana sih? Ini sombong melak cangkeng itu tunjuk ke bantur bentik curuk balas nunjuk netilu nunjuk sah. Nggak satu epida maneh teh spiteng berjalan. Iya kemana-mana bawa kotoran bicara we maya. Sekarang mah menunya nambah pipis 2000 BAB 3000. Saya kan cerdas orangnya yang nggak usah BAB 3000 ngerit jogi 5000. Dah BAB mah pasti pipis cenah ustaz. Tak tuh duitnya 10.000 kayak angsuran sah dengan arisan yang itu isi ngendi 5.000. Ibadur rahmanul ladina yang sunnah alam arti hauna ta'asub li arai rijal jangan pengkutusan siapa atuh aku teh? Minum juga saos atuh. Ngemil juga bumbu super mie. Kaos kaki juga dikaretan, apa atuh dah aku mah. Kudu gitu. Rasul itu dikenal namanya, tapi tidak banyak yang tahu sosoknya. Terbukti ada satu hadis lagi kajian kayak gini sama Nabi di tengah masjid, ada orang Arab Gunung masuk ke kawasan kajian. Jo, punten ya, punten. Ini terjadi sahih hadisnya Bukhari. Jo, wer pipis di ngarepeun kajian, kabayang teu cileupeungna ieu jelema. Saya pelajari karakter Al-Arabiyun, Arab Gunung itu baduy lempeng. Jadi teu ditinggali loba jelema yang kiiki, we di dieu. Birigidik sindreuk asupkeun deui. Eta Umar bin Khattab kekerotna. Heuh, ieu jelema ti mana? Kan orangnya sok keheulannya mun ningalinu kurang proporsional teh sok hayang bimoli bibir monyong 5 cm ngamek ka batur aing korong di deui hejo teu kacil ame teu dalahar teuing ame teu dalahar teuing murek dahar bareng ieu kan awas gajah di pelupuk mata tidak kelihatan semut di seberang lautan kelihatan resep buka kesalahan batur sementara dirinya enggak sadar kalau dirinya manusia. Qulil insanu dha'ifah yang tidak pernah kurang dari sifat khilaf dan salah innal insana ma'a al-khata'i wa al-nisyan. Nabi mahabbah teh tapi tenggelam betul tenggelam orang lagi pipis betul orang apa malam kerja jadi menyikapi masalah kita terbesar kita kurang bisa ditenggelam kabayang tuh jelema keur kiih ditenggelam kemudian tuh ustaz ngepelna lega. Rasul mah cina beresnya lah urusan anak. Kurang aja neta masalah. Meski itu disletingkan dan sana. Min aina anta, dimana aja deh. Aku itu punya kitab. Di kitab terdahuluku disinyalir ada nabi terakhir bernama Muhammad Rasulullah. Aku sudah 3 bulan mencari. Di Waze gak ada, di Google tekapangi. Ya. Siapa yang kau cari? Muhammad Rasulullah. Itu nabi terakhir, aku mau masuk Islam. Oh, bayang pun Nabi diangkat. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi diberinya. Jadi kamu masuk Islam. Ayana review, recap. Kalau orang kencing tadi dipukulin, ayah tuh masuk Islam. Nu ayah bau hangseur jeung pejet. Al ajalat tuh minas syaiton. Jangan tergesa-gesa. Tabayun dulu. Nu ayah nanaon teh. Bisi itu nu bener, sepertinya salah. Tabayun dulu, pas tabayun verifikasi oleh TKP, bising ya teh dua-duanya bener deh mun aya masalah teh cek TV One bus anu asup ka jurang Cadas Pangeran teh korbanna duaan cek RCTI sabeus nu mana ieu nu bener lir geus atuh datang ke tempat kejadian tanya ternyata dua-duanya bener TV One duaan bener RCTI sabeus bener dan sabeusna duaan kana itu di dieu wajib ngaji teh tanya dulu. Ini mah abong semangat ngaji jeung Ustaz Epi fastabiqul khairat satu huruf jadi kebaikan langsung diamalkeun dan sieun maot itu. Oh kaluar ti MGM ko. Ini juga rekomendasi campurkeun pangku. Ini di plan nuhun teh cerat jadi ini kasebut. Entaskeun ngan nuhun teh ada nyiduhan. Kumaha jeung urang sendiri meunang teh. Oplok si urang teh karek beres mun. Tanya ngelan ini bareng mentas moal. Taeta rendah hati, tren rendah diri, rendah hati. Yang suna alal ardi kauna hadap asor DPDP. Ayo nangis rendah viralnya. Mundur lama kan kenapa itu nangis? Di kafe kan ngopi di Google. Mau atur jemaah di sana dong. Tapi dilawan teu ah antep we wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama tah di samping handap aswar DPDP rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam sanggup teu nanya kanu ngewa mere kanu koret jika Rasulullah diciduhan teu malah ciduhan itu pasti dicatet enggak penting. Kita bukan buat itu. Saya berubah. Keren. Ya. Maaf, saya bisa dari atas. Aroko. Arogan. Masang tarif. Sorry. Rugi. Masang tarif. Masang tarif 10 juta. Mau diturik merek 2 miliar. Tengah. halangan rezeki. Kalem. Oh ya, mengingat bentar nih ikut pengumuman. Besok alhamdulillah sudah lama saya ke Al-Latif, mungkin dengan jamaah. Saya kembali ke Al-Latif besok Jumat malam bersama Ustaz Fatih yang hafiz Quran dari luar negeri, Ustaz Fatih Guru Taufik. Sofia Rezik ya. Ya, itu lah saya ngomongnya. Sama Pak RK juga. Jadi ada acara besok kajian Jumat malam dari maghrib sampai isya. Kita lewat plus tanya jawab. Kalau berkesempatan hadir, yuk kita iktikaf maghrib sampai isya. Alhamdulillah. Doa semua saya selama ini enggak tahu. Nanti ya. Kita nomor 2. Makasih Pak. Ya. Ya. Alhamdulillah. Kembali Rasul diludahi, malas ngeludahi enggak? Bu, bersyukur kalau ada ngomongin dosa kita lagi diambil. Ai ka Rasul yang ngewaleun teh. Ka Allah anu ngewaleun teh. Terus epi saha? Penting ulah kita sembeuleuh. Eta teh kunci di Allah di kawal yang ngasih. Ngewaleun dari baju kiri. Nah, makasih kamu udah ngambil usaha aku kebaikan kamu sama Rasul. Rugi suaminya terlihat sedih, senang melihat orang susah, susah melihat orang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Geus teh antepkeun teu apaleun. Rasul ketika ke Taif, hijrah di Mekah ke Madinah, sambutannya bukan pisang goreng, strawberry, kentang goreng, batu beledung, potong huntuna. Jibril wae terang ngambek turun di langit. Mat rek kumakeun mah dong mane. Ah, geus teh Rasul ada cara apa dan keturunan dari mereka menjadi Madinah hari ini benar di Jakarta. Kumaha nu ngewalan antep geus. Rek kumae. Kumaha teh urang mah. Kumaha nu ngewalan mah berbisik ke telinganya sia ngomong. Sok alhamdulillah. Oh, sok. Saya ibu-ibu Reunion Honda CRV hitam D1288FU. Jendela kaca mobilnya terbuka. Saya ulangi D1288FU Honda CRV hitam. Terima kasih. Sok dikunci dulu tong ngahancipkeun awak. Anjir. Awak aman dikunci. Ya. Kumaha sikap Nabi ketika dilempar bukan disambut malah disambit berdarah lagi kina. Jangan kebon anggur berwudu lalu berdoa, ya Allah jangan kau apakan mereka. Mereka belum paham kalau aku itu semua. Berikan hidayah kepada anak cucu. Kan Abu Lahab ge anak lama Islam. Iya apa? Maka dia ngajar kemana sih lari siap dengan ujian. Tanya nu ngewa, bere nu koret sanggup tuh. Oh, mun teu sanggup geus ah. Kedek moal. Kullu ummatin dakhalal jannah, semua umatku akan masuk surga kecuali illa man aba, tidak mau. Mau tidak masalah ujungnya kan itu. Kedek moal. Mau tidak rek kitu wae. Ya. Rasul tu rahmatan lil alamin yamsuna. Tentunya praktisi ayat ini Rasul karena yang paling paham ayat itu Nabi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Khatabah itu khutbah, kalau diomong-omongin, dicerita-ceritain, geus we cicing, matak make kupluk ame teu loba dedengean. Kemarin teman saya Sunu ya, dapat gosip ada foto uploadan, mungkin satu ketika saya sama Raisa teh bae. Dan saya mau lawan. Saya mau lawan. Tangan saya cuma 2 untuk menutup mulut banyak semua orang, enggak ada kepentingan. Tangan saya cuma 2, tutup telinga saja. Slowly but sure, just the way you are. No penting tong jadi pelaku. Aslinya, setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Ini penting tidak? Pahin azan habun rekamaran atau gaya? Ini sibuk. Al-ibtigolu bi'uyu bil-halki, sibuk dengan aib orang lain. Hati-hati ya, perasaan gak enak, bising mawat gitu. Tukang roti mawatnya ke dagang roti. Roti suuk, roti kacang, roti kadet, roti pisang, roti keju, roti-roti, roti-roti. Lakinu mau takun katabrak, ditalkin. La ilaha illallah. Cuma jawabannya, antun roti suuk. Ada mawat dagang nyebut roti suuk. Mawat mah la ilaha illallah. Pahin aja gabun. Ibadur rahmanul ladzi. Enak nih pakai tahajud. Ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi hawna. Tanda seorang yang dikasih sayang sama Allah, kalau berjalan dia hadap asal DPDP sopan humble tersombong mau dia mah jadi non silang mah yang public figure mah bersosialisasi tidak ada batas tapi itu nyaman biar aku terima udah harwin nah buat tadi itu jangan lupa bahagia menurut saya Epi dipotong juga itu perintah mohon ayo orang ngahiji sehati guyub satu lebu tapi sama jadi dua ngaji mau apa wan singer tau kis wan hati orang dipakai di kalang Honda ngaji Honda ya Epi Honda ayo jalan Hanura yang orang Gerindra giring mikiran rambut Boba partai teh Surabi suara rakyat bingung. Ya. Ini ngahayu orang ngahiji. Tong rimu dua. Kompilah duaan-duaan reka mana son lah. Itu nama. Anu siri kaluakeun sakali jadi parbut teman sepermainan. Namun itu sih. Hidup mah. Kau dan aku. Tercipta oleh waktu. Hati-hati tong nyanyi lagu eta musrik. Tercipta maku Allah subhanahu wa ta'ala. Lengku waktu. Hanya untuk saling mencintai. Baya tuh salah satik menelan Quran. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya keamanan, ketertiban, kebersihan. Bu JP sih nyebut penyanyi. Ayah grup band ngarana The Massive, urang mah The Massive dari stadionnya. Pada pokal, pada maledogan. Bisa enggak humble? Wa ma arsalna kami rasulin illa rahmatan lil alamin. Nyaahan, tong boro ka jelema, ka satoge nyaahan rasul. Bisa teu ngajina ngajini seukur ngaji brut, ngaji girig jeung ngaji har. Ngajini sami'na wa ta'na. Aku dengar, aku taat, selesai urusan. Wafat dalam keadaan mengamalkan, gupronaka, Allah ampuni. Rabbana wa ilkal nasir. Ujung-ujungnya kita kembali ke Allah. Bawa apa itu masalahnya? Ngopi, ngobrol berkawis iman di warkop, di warung kopi. Yuk, rekaman aja kita. Samakan frekuensi. Kuota kita berapa giga lagi sih? Ini jahatori. Nikmati perjalanan hidup asik tong ringus. Tenang. Kulo, waldi, bacur. Tenang, tenang. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah mun aya nu ngewaleun sing tenang antepkeun da urang teu jelema aya salahna tong saruana mudah-mudahan jadi kiparat dosa tak mun aya nu ngewaleun ka urang tong didoakeun goreng doakeun dengan ketulusan hati seperti doa nabi yang melempar giginya sampai tangga nabi doakan ustaz dia jadi minah ya Allah apa apa kan orang yang membenci dan membenci Allah mereka makhlukmu yang tidak masukkan dia ke surga tapi ada nak ayah apa yang tengah ganggu kamu tu bilang mina syaitan ni rodi lamun dia doakan teman-teman tiap pagi Allahumma barik harus aku aing guys ah kapangi ayatnya wa idza khatabahum jahiluna qalu salama jadi menanu ngewaeun ini akhlak biasa biasa gue assalamualaikum balieun tutur kana assalamualaikum lamun ngabalieur wae langsung cegat jangan tak kagok edan tuluykeun sah dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah hayang asup surga terlalu jam sepertiga malam cinta setengah mati memenang terpernah bangun sepertiga malam dakwah yang paling berat itu tahajud menyebut nama mad'u target dakwah yang kita targetkan tidak harus didakwahi langsung sebut seperti Rasulullah menyebut Abu Lahab Umar bin Khattab dalam sholat nanti Allah yang lembutkan kita menikung sepertiga malam dan pekerjaan amal yang paling ikhlas adalah mendoakan orang yang dia tidak tahu kita doakan atau sebaliknya. Kita jadi ada dan seperti hebat. Ada doa orang-orang yang mendoakan kita dan kita tidak tahu dia mendoakan kita. Apa contohnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitanya soleh enggak? Ulah ngirim pesan di broadcast tapi message no success. Kenapa? Pending. handphonenya teu aktif, solehna teu sarua. Kan handphone alus tapi baterainya kuasa loba teu ngaruh. Kuota aya handphone alus tapi sinyal eueuh. Nah, kan tengah harus saling melengkapi. Ibu-ibu kan bager, masalah ki eueuh teu ka mana-mana. Kaciri tinu beungeutna, sareng ngalider baroda. Tapi naon Ustaz, nu ngiderna sinyal. Salaki balik hapus history. Aw urang mah apa aya Android Manager. Poe ieu di mana wae. Maka ketika saya muhasabah dengan istri, Neng, tulis kesalahan AA selama rumah tangga. Oh, lo batinu polio. Mana catatan aku dari cara pandang AA? Nggak ada, karena cinta itu tanpa AA. Oh, jadi salilah ieu mimpin teh urang teh kitu di catatan kan perempuan mah ahli kuat ingetan anak. Asli nah. Jadi saya mah ah jeung preman segede kumaha ge moal ditarajaan di jalan atawa di tangi leutikna cabakan mah gede. Bener kemarin ka Kuningan diriung ku preman unggul kalau gue. Mun masalah besar di lapangan geus saya copot dompet ningalin foto istri. Karena ini masalah terbesar. Jadi pun ada masalah sih bawa ke AWP gerapa. Pasti beres, karena perempuan selalu benar. Aku yang salah. Hentikan Marisol. Nggak apa sinetron itu yang sekolah. Selesaikan masalah mandi sepertiga malam. Berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Kalau di paroto dengdek, woy. Naon dagang eta online? Beban berat kepala. Hayang maot ke kikituan. Geus geulis-geulis make babi. Kene kembang mah rada alus kitu nya. Beungeut gorengnya katulungan ku kembang jeung ku eceng mah. Ieu geus geulis-geulis. Kesti bere alus ku Allah. Teu bosen ti orok dipoto. Pas ngagebrol dipoto. Nyeun akte dipoto. KTP dipoto. Surat nikah dipoto. Pokotannya kriyasin. Hayang jadi model kapriyasin. Nyasok we. Beak waktu teh nepi ka tunduh teu tahajud sare jeung handphone. Pasang arah budak. Tah, tanda orang yang disayangi Allah berjalan rendah hati, mun aya nu ngewaleun teu saruana, nu katilu menghabiskan malamnya dengan qiyam. Pernah teu ngaku umat Rasul Quran Sunnah ngaku nyuna salat tahajud ti isa nepi ka menjelang subuh nangtung sampai bengkak kaki. Hay bengkak mah pernah, cuman urut beri-beri teh urut naon lah. Urut jomba ti palitep meureun teh mah nyaho. Tapi pertanggungjawabannya beda. Rasul mah bari subuh teh urut salat, urang bari subuh naon ani perek di mana wae. Beri-beri rek kitu wae. Teu naon sih, tapi teu naonan aya nu anyar. Teu naon sih, tapi teu naonan ngan yakin moal naon-naon. Tulis jadi kaos. Tuh ayah. Rek meuli mah tuh ayah udah gak. Royalti, royalti. Ya. Tenanau, tapi tenanau kan gak yakin mau anau-anau. Awas aku mau anau. Ya. Nonwe tadi teh bu. Tanda orang yang disayangi Allah itu berjalan kaki dengan rendah hati kemanapun dia pergi. Dua, tidak sarwa namun ada mengewa. Rasul membenci senyumnya. Semua kan indah pada waktu. Hai kak Rasul yang mengewa lu bu. Rasul mah sejur gini. Tumpakan tai onta. Ngamuk tuh. Dan dia nurun ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuhnya lagi sholat. Gitu ya tengah lawan lain Tuhan nih. Ada yang lebih penting daripada kalian. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan catat ya, kenapa penting berkumpul seperti ini di kubur kita, nanti di alam kubur gak akan kesepian. Ustaz Deden mau tihla misalkan. Terus saya nuturkan Bu Jepi misalkan. Bahwa pernah ngaji di MJM kok. Kamananya di kuburan teh sepi ah rek nganjang. Ya Allah, pengen ka Ustaz Deden dipanggilkan ngariung juga kieu. Tapi suasana teh juga kumaha tergantung amal sih eta. Maka aina mutahabuna bi ruqillah. Mana dulu yang berubah dasarnya ruku Islam tanpa kepentingan karena Allah bukan karena oleh, oleh karena jeung karena oleh-oleh. Sok bisa teu meluruskan ini. Pa aina tadabbur rek kamarana. menilai lu. Lanjut. Sifat ibadur rahman yang keempat adalah, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Ini doanya. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Hindarkan diri dari percik api neraka. Karena dosa terbagi dua. Jawab, ada dosa besar, ada dosa. Allah eta nyap menikir pedikir. Emang ayah kecil. Kata Nabi tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk. Tidak ada dosa besar kalau ditaubati. Tidak ada dosa kecil. Dah, gue neraka ada tumpuk. Gue pengen tahu panasnya neraka. Narukum jukhan min sab'ina jukhin 99,9% dari api yang kita pakai di dunia. Dan siksaan teringan untuk siapa namanya Nabi tadi? Abu Thalib. Diberi sendal di maksudnya neraka. Ngagolak otak tungkam bayang tiga dinyuk cahit. Hancur badannya, etatnya terendah, teringan bonus untuk pamanannya. Kurang, ayah masuk surga, amal digaji. Nah, buka kawaluhan. Hati-hati, manusia terbagi dua, ayah masuk surga tanpa hisab, ayah masuk neraka tanpa hisab. Itu ditanya di kebrus. Maka ayah ahlul, nah, ayah ashabul. Nah, dina surat Al-Hasr, teteh, Allah SWT. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Karena kita fasik, sering merupakan Allah. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. Orang ahli surga dapat keuntungan, ahli neraka nasibnya tidak jelas. Terpercik saja, hancur dunia ini dengan satu percikan. Itu baca gerak tentang akhir zaman, tanda kiamat. Ya, kenapa kita masuk neraka? Banyak, melalaikan sholat. Bukan tidak sholat, melalaikan sholat. Masalah kakum bistakor. Kalu lam nakum minal musallin. Kembali, kuatkan tahajud. Wab'atu maqamam mahmudanil ladhi wa'adda. Ingin sekamar dengan Nabi. Ya, kudus Allah amalna itu. Ulah ngimpi ayam sakamar jeung Nabi tapi amalan jauh dari Nabi. Malah ada satu hadis yang iyaitan yang saat Nabi nanti kelak di akhirat menunggu di sungainya bernama Al-Kautsar, nama danaunya itu. Semua umat Nabi datang ke sana, ke danau itu, ingin diaku jadi umatnya. Kata Nabi, umati umati nyamberkeun kabeh, tapi ada yang diusir ku Nabi, pasukun pasukun laisa min umati. Nah, umat Nabi itu kelihatan dari di riwayat itu mah fa'asari sujud, fa'asari wudu, terlihat dari bekas sujud dan wudu. Ini wudu yang sujud yang nyunnah. Kan Nabi memperkuat tahajud, lalu efeknya tahajud itu salat. As-salatu addu'a. Doanya apa saat Arabna, saya minta Arabna biar apa semua yang tadi yang keempat. Rabbana srif anna. Rabbana srif anna, ya Allah ya Rabb kami, srif anna, no? Ya Allah ya Rabb kami, jauhkanlah. Jauhkan dari kami. Dari kami. Ada berjahannam, ada dunia wayaribuh di penjara, cangkel, pegel, lungse, capek, terus iman jahannam, lalu inna azabaha, inna azabaha, karena sungguhnya adabmu itu karena goroma, keadaannya goroma nonton membuat kebinasaan. Tapi temawat-mawat anu tukang jina tuluy dikitu-kitu, anu tukang ngomongkeun batur tuluy ngagontingan eta. Can karasa aya nu teu percaya sok maot ti heula. Dorakana ti ayeuna ceng celenganeun. Yang kelima sa. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jangan pulang ke sana. Nanti dibagi dua di akhirat itu, fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Tapi dalam proses sebelum masuk ke surga dan neraka ada sekelompok orang ashabul a'rab ar-rijal di benteng yang namanya al-a'rab. Benteng batasan surga dan neraka. Didinya debu miskola itu jadi perhitungan. Maka penting berkumpul seperti ini. Saya dapat ilmu dari Adi Hidayat. Dengan tidak superfik apa yang dipikirkan, dosa nanti loba. Kalian mah sudah ngantri ke surga. Ustaz Epi mah keumeulah di neraka tak karek-rek asup ditanyakeun. Ustaz Epi, ya Allah, itu cukup meringankan dan menarik saya dari neraka. Itu namanya syafaat dari komunitas. Maka penting berkumpul seperti dengan ulah sili gorengkeun. Geus menggoreng sili gorengkeun atuh tamah goreng. Saya takut azab neraka, ya. Anu ieu teh ningan. jika surga dan neraka tak pernah ada, itu bab ikhlas. Anu ya dengan ilas ilas tulis firdaus karena rakat sih ke surga tempat di mana coba rek naon ah nyanyi deui we sok tulikeun. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta. Nah, bab infak nih, gimana karakter infaknya Ibadur Rahman itu? Kalau lebihan ke kekurangan. Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tapi jangan jadmon, kantong gue 5 juta. Saya 5 juta teh murah. Saya sambil lagi kabari, saya teh numpang murah. Sudah. Nusa Epi ngaji kahumput pakai helikopter. Lain sombong main gede dulu. Memang kepentingannya percepatan. Gaya tuh. Betul. Memang butuh cepat. Nusa Epi pakai patwa kan yang ngomong. Ini gaya pakai patwa. Hammer. Kan ayah we di Jatinangor ngaromong pejabat siapa nih lebay banget orang macet dia pengen enaknya saja kan hammer mah ya ayah paraannya muka ngeng pecet ngeng langsung orang naik we kaluhur sampe teh jadi goreng hatian no urang Ustaz Evi, Ustaz maaf, Ustaz Grande bukan Ustaz. Sia tong goreng saya. Jamaah nungguan, jaban nu hamil hungku jamaah. Kan kunu hamil mah eleh Ustaz itu pun bojo nu juga hamil. No, nyalahkeun urang, sana saya mau dipoto. Bukan nyalahkeun urang, tengiruan. Eleh lah kunu nyirama ya. Jadi tanda orang yang disayang Allah mah, kalau belanja nggak berlebihan, segala dibeli ibu-ibu nih. Kalau mau belanja bawa catatan. Ini mah catatan diapuskeun, balik mau haruntah. Tuboga orok, mulai popoan orok, nyena ira dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi inna mubazirina kana ikhwana sayatin. Ulangi Ustaz, tanda orang yang disayang Allah itu kalau belanja dia tidak berlebihan dan tidak pula pikir. Tong pedit teuing nih ditawar si mangges ka imah dagang. Beuyeum. Servis payung, timbang badan, roti tawar teu bisa ditawar. Anger we ditawar. Mang seberapa lengken? 15.000. Oh, abi mah digede bagi 10.000. Di mana teh soleh? Di juga gede bagi. Ku Allah teh geus dianteu. Nyosok bayar tuh setengah kilo. Bari ngopi teu reureureun can bereng. Aya nu ahlakna kitu hati-hati sia. Mang yang ngasaan nyeun. Teu karasa teh kudu dibeta ieu warung kopi teh. Ngeril, simbarau. Kan murangan timbangan. Ayo batur, nimbang ke batur dikurangan, nimbang di batur, yang dilebihan. Entah karak wailulil mutok, pipit. Jangan berlebih-lebihan, tapi tong pedit oke. Ayo ke masjid, meninu barutut, budak baong ke pesantren keun. Jam ngaco ke masjid keun, paingan ada yang koma ke sarua. Dan ingali jam masjid teh ngesik itu. Jam nate. Kursi, reyon, kanggo calik hoti. Di imah bungan pihan teteh, atuh hoti balik Jumaan teh nggak berbeban. Tenur, kunaon Ustaz benyok, korsina reyon. Cik atulah, sajadah urut numawat ke masjid tuh. Sampai saya hiji mangsaun terjadi rek tahajud. Amparkeun sajadah, trekeun lampu tibalik sajadahnya teh tulisan. Mengenang 40 hari ibu Romlah, coba ya kacamatana gede ah aing. Alun tuh, trek itu wae. Wajah aluna lillahi makrohun ker Allah mah nu garoreng we sok kencleng ngebut we nu asup duit bengok perbedaan matematika nah kalau ibu punya duit 1 juta ibu ambil 100.000 sesana seberapa itu udah 800 sesamanya nu itu nu geus disimpen di jalan ah yang ini mah jadi kapuskesmas jadi obat jadi penyakit sing pinter sing cerdas maka saya komitmen sama Dudi Mutakin 10% ka imah 80% di awur-awur, terima kasih. Tiap rek ngaji baju anyar wae. Kengis ngaji piceun ganti deui. Piceun ganti deui alus kene seuseuh pake deui. 90 10 10 rumah komitmen neng. Aku di rumah milikmu utuh. 10 meter timah milik umat kabeh termasuk janda-janda itu. Apa? Tak hayang ngingilu wae. Hese, Bu saya mau tanya, Aisyah laki milik rezeki? Mun milik wilujeng capek, urus mun milik omehan, kuapan, untuk itu awas, dihisap. Saya tanya sekali lagi, suami itu milik rezeki? Rizki mah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sedekahkan sebagian rizki. Iya lah jadi begitu. Mung eleh. Wah, imanena penista agama. Tak pegang orang mah. Hese maham kenana. Ayo rizki sedekahkan. Ame teripuh teing. Nyeseh ku opatan. Wiji nyeseh, wiji ngabilas, wiji. Muen wiji nyetrika aman. Ngeberat mah ikhlas. Ntar tong bebeja ustaz. Ria bebeja. Di kursi nantung sukuna seberji. Paingan rumah tangga teh nantung-nantung atuh. Dah hiji mah goyang. Rek itu aja ngeseng kayak malah laki unggu. Gak dulu lah ibu ini. Ngajina beringka-beringka ditu, beringka dia, tapi tadi amalkan. Rek ah. Tunggu kan ustaz. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan Allah. Nah, iya yes, ya awal. Sok ayam musrik diurang. Ngerasa rizki teh pamere salaki. Nepi ka dibere saeutik teh bang kenu rami jurrarai. Batur mah geus boga bang syariah, urang mah karek boga bang kenu we. Dibere 10.000 sataun teh meni juga wayang karet. Rek ganti ke sing mah. Sing cerdas, bere 10.000 sataun belikeun we deungeuna. Tong peda diinjukan cocolan injuk. Sing pinter urang. Bu, makanya saya tidak akan bosan mengungkapkan bahwa di neraka nanti penduduknya perempuan kebanyakan. Ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan ke fenomena itu. Apa yang menyebabkannya? Rasulullah, perempuan banyak di neraka. Ya pun al-asir, musyrik, mengkupuri pemberian suami. Maksudnya pemberian Allah. Malam ibu yang sukses, suaminya doakan dari waktu duha. Dapatkan sholat, dua rakaat, ya Allah lancarkan rezeki suami. Ucarkan lain batinnya. Dan kita nggak boleh sombong, kan? Kita sukses karena doa seorang istri. Seorang tetap ngomong opat. Tetap harus egois, ini kebenaran. Nantong bebeja. Saya tidak mau termasuk orang-orang yang sesat. Minggu baliknya kadinya di. Ngeseri paham. Nuan bu, kayak di fotonya. Paham ya maksudnya. Dangis dewasanya. Tiran dah koneng deh, pikiran dangis segala deh. Dosa terbesar itu kan musyrik, syirik. Yang ngasih rezeki kita itu bukan suami. Allah. Kalau suami kita wafat, ibu masih pakai gamis? Masih makan? Maka lepaskan, jangan dikultuskan. Sama ketika istri kita wafat, kita masih bisa hidup. Kan ayah nu lebar, cinta sampai mati, pret, pas salakina dikubur, mati minggu. Nah ini jangan berlebihan. Apa itu musyrik? Nanti kita bahas temanya khusus. Menyamaratakan cinta kepada makhluk sama dengan cinta kepada Allah. Tafsir musyrik Ustaz itu lipat dulu, buka At-Taubah 24. Kalau rasa cinta berlebih kepada yang disebut di At-Taubah 24, bertobatlah. Itu musyrik. Namanya disebutan. Ayah mencintai mertua, orang tua berlebihan. Nah, Katakanlah, orang hitungnya anu menyebabkan musyrik ya. Jika bapak-bapakmu. Nah, aya nu sieun ku kolot nepi ka rek nanaon teh sieun we. Lalu anak-anakmu. Ku anak eleh demi anak apa sih yang enggak wani jeung maokna mun teu boga agama mah budak yang jajan teu boga duit. Wani jeung nyopetna mun teu boga agama. Tapi mun budak yatim hayang jajan kasamitan. Lalu bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu. Hati-hati pengaruh saudara-saudara yuwaswisu musuh entong teh minta cerai we misalkan. Terus istri-istrimu. Tah, dua hiji. Lewat, bahaya mun diterangkeun. Quran salah nulis. Istri-istrimu. Heeh, sok bae. Ini tuh nak sakit tuh, wantun galeuh, tuh wantun lah galeuh. Sok, ngesan tulikeun pipas saeun. Terus, keluargamu hati-hati. Harta kekayaan di kampung saya. Ayeuna jadi riweuh ayeuna teh ieu. Dal PS2 ge nyari duit. Terus perdagangan yang kamu khawatirkan. Bisnis, terus. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka. Arembung ka masjid dari mana? Nesuri dibetahi daripada masjid. Terus. Lebih kamu cintai. Lebih, ratusan, lebih. Nah, lebih dicintai dari? Daripada Allah dan Rasul. Dan? Serta berjihad di jalannya. Tak, saya cuma 2 jam saja tiap hari di rumah. Melatih sebagai terbentuk arah biologis. Kamu tau ngelang, nelfon, video call, ingat mah. Kurang di jalan. Yang mau di jalan Allah yang sakit tiga ujian. Doakunya, sok bising curiga mah. Saya waktu 5-an. kuningan lima isi curiga yang lain sok video call 24 jam kurang nyenang video we stok paranti laporannya nggak sedak cerdas lah terus kumasan sesat rangkana salah ngesangkir ngaji nawe terus sampai Allah memberikan keputusan. Wilujeng capek, wilujeng liur, wilujeng leles, wilujeng resah, gelisah, gundah gulana, wilujeng khawatir mangga. Apa yang akan Allah datangkan? Fattarob basu hatta ya'ti Allah bi amri. Lalu apa saja? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Palingan ngaji teh untuk menyelesaikan masalah karena masih banyak yang dicintai sama dengan mencintai Allah. Rasul dan jihad di jalannya. Hati-hati cinta yang blind, love is blind. Cinta itu buta. Tapi apa kan mobil mewah ya. Kembali Ustaz. Jadi saya berharap kalau berjalan handap asor, DP-DP, rendah hati. Lalu kemudian kalau ada yang hina, tong saruana, belanja, tong kaleluwian. Lalu sering bangun malam, berdoa, menghindar, berlindung kepada Allah dari percik api neraka. Lalu yang terakhir saja tidak musyrik. Lanjutkan Ustaz. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah. Hati-hati kecuali dengan alasan yang benar. Ini kan ada masalah KB rame ya kontroversi Ustaz, KB itu boleh nggak keluarga berencana? Berencana kalau sama Pak Amirudin sama ngobrol Aiker menjagakan jarak merenggangkan ulah satahun hiji buka budak teh tapi teu kaurus lompatna Universitas Topan rame gitu ya boleh KB itu yang nggak boleh nah ber-KB takut anak itu tidak makan itu sudah menghina Allah paham ya. Kamu orang yang kebon dulu diruksak perempuan ngadang bagimu maka datangi pacul sing loba budak sadepi loba budak opat awewe humpul lain awewe na opat budakan opat budak awewe humpul cikal kabeh tapi na cikal kabeh gaya sayang na yang buka budak lalaki ya terus etete naon cek Allah teh tidak membunuh ya? Ya kecuali dengan cara hak. Nah membunuh itu sederhana takut keturunan tidak makan sehingga banyak yang dibunuh tuh di Bekasi dulu tahun berapa ibu-ibu melahirkan stres diduruk ditekan orangnya diduruk kanu kompor diopi interogasi ke polisi ibu sampai hati itu kan bayi yang ibu lahirkan kenapa ibu makan cicing polisi apapun makanannya teh botol soso minumannya ya nis jelo stres takut keturunannya tidak diberi sama Allah nggak boleh itu sudah membunuh kemungkinan lalu dan tidak berzina nah, ya teman saya boleh tak berzina solusinya itu tadi beli pasangan berapa berarti seorang mungkin dibuka sekali tempat itu banyak jenderal yang tidak mau mereka seperti itu namun kan orang TKP tenang ini dia sama yang Ustaz gawe juga kecil. Usahakah yang mereka kerjakan, sucikan mereka yang datang. Ditanya Athena, dang ya tersenyum dalam tangis cerita bering haladangan teh. Kadang yang menangis di dalam senyuman. Kali itu naku maha, oh apa yang terjadi? Nyangges, sudah ku maha. Dakwah itu mengilhami bukan menghakimi. Teteh, daik tuh dagang lotik. Ya orang loba duit. Kalau butuh tas sejuta cukup tuh ayo kami tetap pakai satu singgah dong ada yang menikahi lagi karena habis masa idahnya soleh akibat dari apa dari ketidaksadaran bahwa tanda kiamat itu 150 kalau sini naon ini ulah ayah perjina ibu tahu antar panik karetnya om ya itu yang dilaporkan secara sadar ke puskesmas terjangkit HIV positif loba jumlahnya dan ini seperti gunung es. Kenapa banyak kos-kosan di sana LGBT? Ini yang bisa bikin selatu sama menyelesaikan LGBT. Let's be now, tidak tahu sih, tidak tahu sih, ini homon. Anu kira, sok reku mah, kayak orang gak bawa gitu, bu. Ini masalah. Wala taqrabu jinnah. Solusinya menikah. Dan dibatasi 4. Cuma ridho, karena kita bicara agama itu siap yang praktek. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Itu diberatkan di dunia nawisi, nu timur wana. Kemudian di akhirat, timur itu, indikasi dia punya penyakit. Lalu? Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dua kali lipat sih dosa jina mah di dunia ini tinggal itu asina pekwe bararuti. Lui. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Allah, sebenarnya gitu. Kali ini harus bilang, berilah. Kebah cerita jina, saya bikin tema khusus. Terus. Kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, enggak sih, enggak sih. Pada tidak ada manusia yang steril dari dosa. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Dan jinah itu loba bentuknya. Jinah mata, jinah pendengaran, video call, konsep, seksofon, dan lain sebagainya. Kita ngomong, sensitif. Aduh, maka mun nubuzina temenang mendekati nangin temenang kan walatak nubuzina ya larangannya mendekati hanya nggak boleh komo lalu dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Kita tobat teh tingkatkan iman mengerjakan kebajikan kepada tidak saat disayang lalu maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Tuh Allah membagikan tinggi semua ditinggali masa lalu semua atau semua atau tentang semua jadwal bangun seluruhnya terus kupai ino masa lalu biarlah masa lalu akhir terus Allah maha pengampun maha penyayang guys tak butuh tuh pengampunan Allah bangun sepertiga malam Allah turun ke langit bumi di setiap sepertiga malam mengampuni siapapun yang ingin diampuni mengijabah siapapun yang memohon kepada Allah dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar. Yang jadi maksiat dari maksiat itu bukan maksiatnya pun dan siapa yang dimaksiatinya itu. Nganggap Allah lolong mun urang baong teh. Mun urang jina susulumbutan ai Allah apaleun teh. Berarti nganggap ape era kegigituan di pelongo Allah. Eta hamba kan. Kan aya jina berjamaah, aya jina sorok karir. Mencan kawin. Ribuan. Nah, jodoh yang sewa datangnya. Kan kolaborasi dengan sabun. Hati-hati tangan pun akan dihisab, akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi tiba masa tak ada suara dari mulut berkata tangan kita tanda tangan sapu tangan karya tangan. Jilingin awas dipakai hirir ayah angkat 8 terbalik angka 1 99 asmaul bentuk nangai alif lam lampa. Jadi pakai maksiat Allah. Abi mah tarap perundungan ustaz, pimpin we diminyakan heeh pori-pori ge diminta pertanggungjawaban. Ustaz menis sedetil itu aingnya suatu ke objektif disertasi. Ya, terus kan Ustaz. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, tong ngabohong. Tobat mah tong ngabohong. Aku ngaku tobat hijrah tapi ngawadul wae bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah apa menunggu taubat kita. Yang Rasul pernah didatangi sahabat, Rasul, aku penjina, aku pemabuk, tapi aku ingin masuk Islam. Saya baru kemarin dua sebulan yang lalu, waktu ada acara Make Day di Secapa, tiba-tiba ada cewek Chinese bertato, salibna ngambai. Dua bulan yang saya live IG komen, tapi taraka baca, penjina ADM, nyusulah ke Bandung dia dari Tangerang. Namanya Elsa, Chinese, Katolik. Saya durang keresah, duit loba, pengabutuh, uhul. Tapi ya teh HTC cuma usaha berlian ditipuan wae pabrik miskin kau usah orang mah yang masuk Islam motivasinya apa cowok bisnis bukan yang tenang hati sok bukan salibnya ternyata salibnya berlian terus saya tak minta ruang privacy di setiap hati sadar loh waktu menjelang asar sholat pertama asar sama saya tapi unik mana nak berpuasa kan tidak orang berpuasa nyangka saya tulik tapi dihitungnya setengah kan tadi mancan dia ternyata sebelumnya mau ikut umroh saya nelfonnya mau diterima tidak katolik ya. Jadi yang dipoto di Madinah ya itu bisa kan haram itu masih bisa tapi kudu dulu ya alhamdulillah saya tapi orang masih minum ke nanawan orang ya tato pinum ke nanawan kemake nanawanan kan anyar karena zaman Nabi pun terjadi aku suka mabuk aku benci nanti Nabi kemana basir waktu asir basir waktu Nabi kabar gembira jangan takut-takuti ke nanawan tapi izinnya syaratnya tombok. Alhamdulillah sekarang dia pakai jilbab, jaga duha, jaga wudu. Ada satu OTW Bandung. Umroh tanggal 29 sama saya. Saya orang mobil rumah, pakai dakwah. Jadi Allah, katanya kalau udah lembut, apa yang Allah nggak beri? Alhamdulillah. kurang biasa menunjuk pakai dalam duit orangnya lupa grab. Harusnya tukang grab butuh omset. Jadi entong dibebankan, entong ngawadul, intinya jangan bohong. Saya tisat, belum tanya jawab. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Entrep tong di mana wae kira-kira urang ngariung jeung komunitas eta jadi jangar, liur, jadi goreng hate, jadi buruk pikiran, saya keluarga keluar dari grup WA kenapa coba? Abur baterai. Terus tungtring teh ngomongkeun batur, ngepsenan tulisan batur, kok jadi rame, jempol bareuh. Memang gitu ngalawan ketikan kan eno istilah bibir jadi keren. Loba bibir viral, ngadu bibir komen, seboga bibir no komen. Terus naon deui istilah bibir teh ngadu bibir inbox nya, jadi ngadu bibir dirinya ngobrol duaan. Loba istilah bibir teh artinya bisa bibir hiji teh viral kieu. Terus hati-hati kira-kira berkomunitas tapi mengeraskan hati, saya menghentikan debat. Maaf tidak melayani debat. Karena Rasul menyatakan ini masuk surga. Tapi sudah berdebat, tidak akan mencium baunya pun. Gimana nih? Detik desan. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan. Mundi ingetan, tak kumah kuduna yang ditanya Allah. Terus? Mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tulik dan buta. Dibejaan teh gitu. Wey ga entok, beleduk, guluduk, jeleger hujan. Entok. Ayah entok ngebut. Titit, titit, kadang katanya. Serot modor, alah. Gese geleng, jengpeng tusupan sopana satu non cik entong. Entong pengisi paraban, ngedoakan aku sama koran. Os. Ditah mawat, koplok tuh, tajong weh kena kastel. Dahar weh, ada. Innal ladhina kafaru sawaun alaihim aangzartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Nah, itu orang-orang kafir diingatan, itu diingatan ku ayat tersurat, pengaruh ku tersirat, ku gempa, ku banjir. Itu memang siat sawaun alaihim aangzartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Hadiyana riwe walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Karena sebelumnya khatamallahu itu siatnya. Ayat kan ya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami. Oh, nurubana hablana tanya. Cik baca Arabu, menjadi doa. Waladina ya kuluna rabbana hablana min azwajina. Ay azwad naon kan? Pasangan istri-istri kami. Istri, dua azwad kalau satu jauh. Muntah begitu, tau gak doa maka iya. Quran salah. Sipsan baca doa anak dan Robana ceuli daging jadi dagingkeun Robana ablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun mangga waj'alna lil muttaqina imama. Artina tad hayang nyaho cik ceuli daging jadi teh artina. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan doa. Kami, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami. Amin, cek nuri tukang pe, cek pamajikan, amin. Terus, istri-istri kami, atau pasangan kami. Terus kan, kata diaminkan, pasea, terus. Dan keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Munafik, doa anak eta tapi dijabah bumbu. Ustaz aku kudu adil, buka Anisa ayat 3. Ustaz aku kudu adil akhirnya kikituan teh buka Anisa. Dari resepna kanu geulis buka Anisa ayat 3. Aya kalimat yang kamu sukai lain nini-nini. Bae nini-nini geus Nini Karlina sok. Ngorakene. Anisa ayat 3 amin jadi fitnah rek kitu wae hirup. Urang mah disalahkeun tuh. Baca dan jika kamu khawatir jika kamu tidak akan mampu berlaku adil. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Nikahi perempuan atau andi surakan yang di demo ke-12. Astagfirullah. Pertunjukan harapan Allah. Ulangi gerak Ustadz, itu ngaji itu mahas hajian terakhir. Masih astagfirullah. Ustaz ateng teh nyaho urang sokna. Dan jika kamu khawatir, jika kamu khawatir naon? Tidak akan mampu berlaku adil. Jelas intihar maca Quran teh terus terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Catet garis bawahi ayat toko buku tadi dia meli stabilo. Yang kamu senangi. Mawaran ini. Terus. Dua. Tiga. Sabra. Tiga. Dua. Mimitina hiji dua. Dua. Oke. Tiga. Sok Jumat ada. Dua. Tiga. Terus. Atau empat. Dua lah berartinya. Oke. Siap. Dua, tiga, empat. Ayo hiji iraha. Tetapi jika kamu khawatir, tidak akan mampu berlaku adil. Mun khawatir nges dua tilu opate adil, baru solusinya. Maka nikahilah seorang saja. Pinter kene orang Inggris memahami ayat ieu mah. Kalau satu is two, is one. Dua is two, tiga istri. Mun teu adil balik ka hiji. Metik teh. Sok sen kagok sen lah, bae lah. Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Tuh, bakat gua tengah hamba saya ge bae. Ini masalah itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Emang ngobrolnya kudu jeung ngirim kaki yang bae. Urang mah naon atulah. Beungeut ka sege da teh aya. Ganteng permanen bawaan lahir cek si mama. Sabar ya, pi ujian.